Ayat yang berikutnya Allah menyatakan waliya'lamal ladzina nafaqu, dan agar menjadi jelas bagi Allah siapa orang-orang yang munafik. Waqila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lilkufri yawma idin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan ketika dikatakan pada mereka, diserukan pada mereka, kemarilah kalian, berperanglah kalian di jalan Allah, atau bilalah diri kalian, maka mereka menyatakan, kalau kami bisa berperang, tentu kami akan mengikuti kalian. Maka Allah nyatakan mereka terhadap kekufuran di hari itu lebih dekat dibanding dengan keimanan. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Ini ciri-ciri kemunafikan. Apa yang diucapkan beda dengan apa yang diyakini dalam hatinya. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang mereka sembunyikan dalam diri-diri mereka. Di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwasanya apa yang menimpa kaum muslimin berupa kekalahan, terbunuh 70 dari kaum mukminin para sahabat di hari ketika bertemu dua pasukan besar dalam perang Uhud. Maka Allah nyatakan apa yang menimpa kalian dalam perang Uhud, terbunuh 70 dari kalian, terluka yang lainnya dan mengalami kekalahan, maka itu semua dengan seizin Allah, sudah diketahui oleh Allah, terjadi dengan qada dan takdirnya. 7 agar Allah bisa membedakan mana yang benar-benar beriman di antara mereka dan mana yang munafik. Adapun orang-orang munafik, ketika diserukan pada mereka, ta'alau qatilu fisabilillah, kemarilah kalian, mari kalian berperang di jalan Allah, jika kalian memang termasuk benar-benar orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Awidfa'u, atau kalian pilih membela diri-diri kalian, jika kalian memang tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Maka mereka menolak itu semua. Bahkan mereka menyatakan, kalau kami bisa berperang, kami akan ikut kalian. Dan kami akan berperang bersama kalian. Tetapi enggak ada peperangan di sana. Ada yang menyatakan di kalangan mufassirun makna ayat ini, kalau kami ada kesanggupan untuk berperang, kami akan ikuti kalian, tapi kami enggak sanggup, kami enggak bisa berang. Diungkapkan penafian kesanggupan untuk berperang dengan kata al-ilm law na'lamu, kalau kami mengetahui, yang maknanya kalau kami ada kesanggupan untuk berperang. Karena itu merupakan konsekuensi. Kalau tahu berarti ada kemampuan. Ternyata mereka enggak mau. Dan mereka enggak menganggap itu adalah sebuah peperangan, enggak menganggap keluarnya Rasulullah dengan kaum mukminin sebuah peperangan di jalan Allah. Bahkan mereka enggak mau menamai hal itu dengan qital, dengan peperangan. Bahkan mereka mengistilahkan berangkatnya Rasul dan para sahabat ke medan perang Uhud itu sebagai bentuk membinasakan diri. Sebagai bentuk membinasakan diri, menjerumuskan diri kepada kebinasaan karena dianggap enggak ada kemampuan, enggak ada kesanggupan. Ini ucapan kaum munafikun. Sehingga dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala alladziina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Allah berfirman, orang-orang yang mereka menyatakan pada saudara-saudara mereka, pada teman-teman mereka, dan mereka lebih memilih untuk duduk, meninggalkan peperangan, mereka menyatakan, kalau seandainya mereka mau mentaati kita, kalau seandainya kaum mukminin yang berangkat dalam perang Uhud itu mau mentaati kita, mereka enggak akan terbunuh, mereka akan selamat. Maka Allah nyatakan, kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, fadra'u an anfusikumul maut, coba kalian tahan kematian dari diri-diri kalian kalau kalian memang sanggup. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar dalam pernyataan kalian tersebut. Coba kalian tahan kematian meskipun enggak berperang. Kalau kalian jujur. Ditafsirkan ayat ini oleh As-Suyuti rahimahullahu taala. Alladzina badalun minalladzina qablahu aw na'tun. Kata alladzina, alladzina qalu li ikhwanihim. Ini sebagai badal. Pengganti dari kata alladzina sebelumnya itu waliya'lamal ladzina nafaqu, masih pernyataan orang-orang munafik, atau sebagai na'at, sebagai kata sifat. Qalu li ikhwanihim fid-din, mereka menyatakan kepada saudara-saudara mereka seagama, waqad qa'adu anil jihad, dalam keadaan mereka sungguh telah menahan diri duduk meninggalkan jihad. Mereka menyatakan lau ata'una ay suhada'u uhudin au ihwanuna fil qu'ud ma kutilu. Mereka menyatakan, kalau seandainya mereka mau mentaati saran kita, yang dimaksud dengan mereka oleh orang-orang munafik, kalau orang-orang yang syahid dalam perang Uhud, dan kalau teman-teman mereka, teman-teman kita itu mau mengikuti, mentaati saran kita untuk duduk saja, enggak usah berangkat, makutilu, niscaya mereka enggak akan terbunuh. Kullahum, maka Allah bantah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, fadra'u ay idfa'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kalau begitu coba kalian tahan kematian itu dari diri-diri kalian. Kalau ajal sudah ditetapkan bagi kalian, coba tahan. Kalau kalian jujur dalam pernyataan kalian, fi annal qu'uda yunji minhu, bahwasanya tidak berangkat perang itu bisa menyelamatkan dari kematian. Disebutkan dalam ayat yang agung dan mulia ini, orang-orang munafik yang menyatakan pada saudara-saudara mereka kaum muslimun, dalam keadaan orang-orang yang menyatakan ini, mereka memang lebih memilih untuk duduk dari berperang, artinya tidak ikut berjihad. Mereka menyatakan lau atauna, kalau mereka mau mentaati kami, kalau mereka gak keluar dari kota Madinah, sudah berdiam diri di rumah-rumah kalian, gak usah ikut-ikutan keluar ke Uhud, makutilu, niscaya mereka gak akan terbunuh. Seperti itu, maka Allah membantah ucapan mereka. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Ad-dar'u ay ad-dab'u. Seperti ditafsirkan oleh Asyuyuti. Coba kalian tahan kalau begitu kematian dari diri kalian, kalau kalian jujur. Karena la yanfa'u al-hadaru minal qadari. Kehati-hatian itu enggak bisa mencegah takdir. Karena orang yang terbunuh, maka dia akan menemui kematian dengan ajalnya. Apakah ditetapkan ajalnya itu karena sebab perangan atau sakit atau selainnya, akan tetap menimpa mereka kematian. Ini karakter kaum munafikun, senantiasa menjadi pengembos dalam perjuangan orang-orang yang beriman. Sehingga dalam perang Uhud, ketika kaum mukminun mendapatkan kekalahan, di antara hikmahnya seperti yang disebutkan oleh Allah di sini, agar jelas siapa yang benar-benar beriman dengan keimanan yang sesungguhnya dan siapa yang munafik. Dengan adanya ujian, maka akan terseleksi yang mukmin dari yang munafik. Yang mukmin akan kokoh di atas perintah Allah dan Rasulnya, apapun yang terjadi. Dan itu diyakini sebagai amal ibadah yang azimah. Sehingga ketika Rasulnya memerintahkan untuk berperang, bagaimanapun keadaannya, maka berangkat. Karena tujuan mereka adalah untuk meninggikan kalimatullah, atau bahkan mereka menginginkan kematian untuk menggapai kemuliaan syahadah. Dalam peperangan Uhud disebutkan kaum mukminin diuji oleh Allah dengan kekalahan karena beberapa sebab. Disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha. Apakah ketika kalian ditimpa musibah kekalahan dalam perang Uhud, padahal kalian sudah menimpakan dua kali lipat semisal itu dalam perang Badar, kemudian kalian menyatakan bagaimana ini terjadi? Maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, dijelaskan oleh Allah untuk menghibur kaum mukminin karena kekalahan yang mereka alami. Kalian telah menimpakan kepada kaum musyrikun dua kali lipat dari kekalahan yang kalian alami. Karena dalam perang Badar kaum muslimun berhasil membunuh 70 tokoh pembesar kaum musyrikun. dan berhasil menawan 70 tokoh yang lainnya. Sementara qadalal musyrikun yauma Uhudin minal muslimin 70. Sementara kaum musyrikun dalam perang Uhud hanya mampu membunuh 70 kaum muslimin, tidak ada yang tertawan seorang pun dari mereka. Dalam ayat ini dinyatakan ketika kekalahan menimpa mereka dalam perang Uhud, mereka menyatakan min aina hadza, dari mana sebab kekalahan kita? Maka ketika mereka menyatakan gak mungkin orang-orang kafir sebenarnya bisa membunuh kita, maka tatkala Allah melihat ucapan mereka yang demikian itu, maka dijelaskan oleh Allah, kul huwa min indi anfusikum, kekalan itu sebabnya karena diri-diri kalian sendiri. Sebutkan kemarin karena menyelisihi perintah Rasulnya. Juga di antara sebabnya karena sebab tawanan yang berhasil mereka tawan dalam perang Badar, 70 tawanan. Tentang masalah tawanan tersebut, ada dua pilihan yang diberikan. Tawanan itu dihukum mati dengan dipenggal kepala-kepala mereka, atau dilepaskan dengan tebusan. Disebutkan sebagian para sahabat waktu itu memilih untuk dilepaskan. Mereka menyatakan asyairuna wa ihwanuna, mereka masih ada hubungan kekerabatan, mereka teman-teman kita. Kita pilih mereka bebas dengan ditebus, agar kita ambil harta tebusan mereka untuk menguatkan kita sebagai persiapan untuk melawan musuh-musuh kita nanti. Ternyata harapan yang ada pada manusia itu belum tentu terwujud. Bahkan karena sebab pilihan mereka, akhirnya 70 tokoh yang tadinya ditawan kemudian dibebaskan dalam perang Badar, itu mereka ikut memperkuat barisan kaum musyrikun dalam perang Uhud, sehingga diganti oleh Allah dengan terbunuhnya 70 kaum mukminin. Jibril disebutkan datang kepada Nabi menyatakan, ya Muhammad, inna Allah qad kariha ma sana'a qaumuka fi ahdihimul usara. Wahai Muhammad, sungguh Allah membenci apa yang dilakukan oleh kaummu dalam mengambil tawanan-tawanan perang. Dengan cara memilih untuk dilepas dengan bayar tebusan. Kalau seandainya dipilih pilihan yang pertama, dibunuh, ini sudah akan berkurangan kekuatan mereka. Tapi karena memilih dilepaskan, akhirnya bisa menyusun kekuatan mereka para tokoh-tokoh, dan bisa menguatkan barisan kaum musyrikun dalam perang Uhud. Di antara yang menyarankan waktu itu untuk dihukum bunuh adalah Umar. Disebutkan dalam surah Al-Anfal, makana li nabiyyin ayakuna lahu usra hatta yuskhina fil ab. Tidak seyogyanya bagi seorang nabi dia itu memiliki tawanan sampai dia kokoh di permukaan bumi. Maka diriwayatkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menangis waktu itu bersama Abu Bakar, menyesali kenapa dulu tawanan itu dibiarkan bebas dengan tebusan. Kalau seandainya dipilih pilihan yang pertama, tentu tidak terjadi apa yang terjadi pada diri Nabi. Dan tentu Nabi akan membenarkan pendapat Umar, di mana Umar mengisyaratkan waktu itu untuk dibunuh tawanan-tawanan perang tersebut semuanya. Tapi karena para sahabat memilih untuk dilepaskan dengan tebusan, maka terjadilah apa yang terjadi. Ketika mereka menyatakan anna hadza, bagaimana kekalahan ini bisa menimpa kami? Kami kan kaum muslimun, kami berperang karena kemarahan kami karena Allah. Musuh kami adalah musyrikun. Maka dalam ayat sebelumnya sudah dijelaskan oleh Allah, huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu karena sebab perbuatan kalian sendiri, karena kemaksiatan yang kalian lakukan pada Nabi. Juga di antara sebabnya karena dulu dalam perang Badar pilihan mereka untuk membebaskan tawanan dengan tebusan itu juga di antara sebabnya. Ayat yang berikutnya Allah nyatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai orang-orang yang mati. Tidak, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka mendapatkan rizki. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan, wa nazala fi syuhada. Ayat ini turun terkait para syuhada Uhud yang gugur dalam perang Uhud. Allah nyatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu bitahfifi wa tasjid. Tahsabanna ada dua bacaan, dengan meringankan bacaan nun taukid, dibaca dengan nun taukid hafifah, bisa juga dengan mentasjidnya dibaca nun taukid sakilah. Kalau dibaca hafifah maka wala tahsaban. Fisabilillah ay li ajli dinihi. Jangan sekali-kali kalian mengira orang-orang yang berperang di jalan Allah, maksudnya li ajli dinihi, karena sebab agamanya, berperang untuk meninggikan agamanya. Amwatan, jangan dikira mereka mati. Balhum ahyaun inda rabbihim. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka. Ini para syuhada itu hidup di sisi Rabbnya. Arwahuhum fi hawasili tuyuri khadrin. Roh-roh mereka di akhirat itu berada di tembolok-tembolok burung hijau. Tasrahu fil jannah haitsu sa'at, yang berterbangan di surga kemanapun dia menghendaki. kama waroda fil hadis, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis 1887. Yurzakun, mereka diberi rizki oleh Rabbnya. Ayakuluna min thimaril jannah, mereka diberi rizki dengan mereka memakan buah-buahan surga. Ini diantara keutamaan syuhada. Jadi ketika Allah takdirkan atas sebagian kaum mukminin dalam perang Uhud mendapatkan ujian gugur 70 orang-orang pilihan, itu semua dalam rangka untuk membedakan mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang dusta, mana yang jujur pengakuan keimanannya. Maka Allah jelaskan, yang terbunuh jangan dikira mati begitu saja. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka. Mereka yurzakun, mereka mendapatkan rizki. Rizki yang dimaksud bisa berbagai macam kenikmatan-kenikmatan surga. Rizki yang ma'ruf. Nah, ada yang menyatakan yang dimaksud dengan mendapatkan rizki, mereka mendapatkan thana al-jamil, sanjungan yang mulia dari Rabb mereka. Namun dimaknai sesuai dzahir mereka mendapatkan rizki, artinya mereka memakan buah-buahan di surga, ini lebih kuat dari penafsiran para ulama. Apalagi dijelaskan dalam ayat berikutnya, di antara bentuk kenikmatan yang digapai oleh para syuhada dalam kehidupan akhirat mereka. Pada ayat berikutnya insyaallah nanti kita kaji bersama dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.